بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Syaikhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, bab yang berikutnya, bab yang keberapa ini ya kawan? Ketujuh. Bab yang ketujuh. Setelah beliau menjelaskan makna dari tauhid dan makna la ilaha illallah, maka beliau mulai memberikan contoh satu demi satu yang menjadi lawan dari tauhid dan lawan dari la ilaha illallah itu. Babun minasyirki libsul hilqah wal khayti wa nahwihima. Bab termasuk dari kesyirikan. Min di sini tabi'id, yakni ba'du syirk, bahwa di antara kesyirikan itu adalah libsul hilqah, memakai gelang, wal khayti memakai benang, wa nahwihima dan yang semisalnya. Ataukah kerang, atau kalung, ikat kepala, ikat kaki, ikat pinggang, cincin dan lain sebagainya. Li raf'il bala, nah ini untuk menjelaskan pada kita bahwa tidak secara umum larangan itu, tapi yang termasuk dari kesyirikan ketika seseorang memakainya, seorang menggunakannya li raf'il bala dengan tujuan untuk mengangkat musibah, mengangkat bala, au daf'i atau menolaknya. Jadi dijadikan sebagai tolak bala. Secara umum, apa saja yang mereka pakai, jimat-jimat, atau juga disebut rajah, rajah-rajah, atau diistilahkan dengan mujarrobat, dengan tujuan sebagai tolak bala dan yang semisalnya. Nah, ini termasuk syirikan. Dan tergantung dari keadaan orang yang memakainya, dari keadaan syirikan itu. Bisa jadi dengan keyakinannya tersebut menyebabkan dia terjatuh ke dalam syirik akbar, yang mengeluarkan dari Islam. Dan bisa jadi pula tidak sampai ke sana. Akan tetapi termasuk syirik asghar. Dan itu dosa yang paling besar. Walaupun tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Apabila dia meyakini ketika memakai gelang dan yang semisalnya itu dalam rangka untuk tolak bala dan yang semisalnya, dengan meyakini bahwa benda inilah yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda inilah yang memiliki kekuatan gaib. Benda inilah yang memiliki power dan seterusnya. Maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Naam. Meyakini di alam ini, di kaun ini ada tasarruf yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Akan tetapi kalau dia memakainya hanya dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut sebagai sebab, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, maka dia terjatuh dalam syirik asghar, dan itu wasilah kepada syirik akbar. Nah, dan ketika mereka meyakini bahwa benda-benda tersebut bisa dijadikan sebagai sebab penangkal bahaya, berarti dia telah menetapkan sesuatu di dalam syariat ini, apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hal menjadikan sebagai sebab. Sebab manusia dalam hal menetapkan sesuatu itu dijadikan sebagai sebab mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan, ada yang bersikap terlalu memudah-mudahkan, ada pula yang bersikap ekstrim, ada pula yang tengah. Al-wasat. Baina tarafaini wa wasat. Antara dua kelompok dan pertengahan. Kelompok yang pertama mereka menyatakan bahwa segala apa yang terjadi di alam ini tidak ada sebab sama sekali bagi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sebab yang syar'i, bahkan tidak ada sebab yang qadari. Tidak ada yang namanya sebab. Semuanya telah terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sakit, ya, kemudian misalnya dia minum obat, ya, kemudian sembuh bukan karena obatnya dan bukan karena obat itu dijadikan sebagai sebab, memang karena Allah Subhanahu wa taala telah menghendakinya. Ya. Demikian pula ketika seorang mendapatkan manfaat karena satu sebab, tidak ada sebab, semuanya telah ditetapkan oleh Allah. Ini keyakinan dari kelompok Jabriyah dan Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah memiliki pemikiran Jabriyah pula. Ya. Yang pernah kita bahas dahulu bahwa kelompok ini, ya, terlalu ekstrim di dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada masyiah, tidak ada kehendak bagi makhluk. Keadaan manusia ini tidak boleh memilih. Tidak ada pilihan bagi mereka seperti mayit di hadapan tukang mandinya. Dibolak-balik, diangkat, diletakkan, dia ikut saja. Nah, dan tentunya ini batil. Nah, kelompok yang kedua yang juga tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang terlalu memudah-mudahkan sebab. Ya. Terlalu memudah-mudahkan adanya sebab. Ya, dan ini kebanyakan diyakini oleh kaum sufiyah, ahlul khurafah. Nah, sebab yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ditetapkan oleh mereka sebagai sebab. Nah, yang memiliki pengaruh. Ya. Nah, bermacam-macam cara mereka dalam menetapkan sebab itu, yang dengan memperluas asbab inilah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam bid'ah, terjerumus ke dalam syirik, sampai yang tidak disyariatkan pun ditetapkan oleh mereka. Naam, seorang terkena penyakit kanker, gimana cara menyembuhkannya? Cukup datang ke pohon pisang, kemudian berdiri di depan pohon pisang, lalu setelah itu mengelilingi pohon pisang 3 kali, lalu mengucapkan sholawat 3 kali. Insya Allah katanya sembuh. Nah, gitu. Wah, model apa ini? Hubungannya apa antara keliling sama penyakit kanker ya? Hah? Hubungannya apa? Nah, seorang terkena penyakit asma misalnya. Ya. Oh, gampang. Kamu datang ke kakek yang terkenal itu, ada di daerah Fulat. Ya. Kamu tinggal mengeluhkan penyakit apa yang ada pada kamu. Ya. Dia tinggal mencabut satu helai jenggotnya, pulang kamu sembuh. Naam. Orang yang jelek. Bagaimana cara memikat hati wanita? Karena kaum sufiah jangan dikira enggak senang perempuan. Mereka punya mujarobat-mujarobat. Ya, lengkap. Bahkan ada kitab mujarobat lengkap namanya. Iya. Nah, kalau kamu mau hati kamu ada wanita yang terpikat sama kamu, ambil selembar daun. Daun apa itu? Ya. Yang ada di biasanya tumbuh di rawa-rawa. Bakau. Nah, ya. Ambil daun bakau, kemudian kamu tulis Bismillahirrahmanirrahim, tapi dipisah-pisah. Ba, sin, mim, lam, alif, lam, ra, ha, terus gitu. Ya. Kemudian kamu rendam ke dalam air, ya. Beberapa lama, setelah itu kamu minum. Katanya wanita yang mana saja yang kamu inginkan, niscaya akan ikut di belakangmu. Nah, katanya begitu. Ya. Sebab apa antara minum air itu sama terpikat ke wanita? Nah. Ya. Nah. Kalau mungkin, ya. Kamu, ya, beli durian misalnya, ya kan. Kemudian kamu ngajak wanita, ya tentunya ikut mungkin. Nah, ya ini ada sebab yang zahir. Oh, mereka perluas betul masalah ini. Nah, bagaimana cara menolak pencuri dari rumah? Ada juga macam-macam sebab-sebab yang mereka berbuat. Ya, cukup ditaburkan garam di sekitar rumah. Pencurinya apa takut sama garam apa? Apa hubungannya? Nah, lain lagi kemudian kalau mereka sampai meminta bantuan kepada para jin. Wah, ini syirik akbar. Ya. Adapun yang ketiga, yang mereka tetap meyakini ada sebab. Ada sebab, ada pengaruh. Ya. Mereka mengimani itu. Nah. Akan tetapi mereka tidak menetapkan sebab-sebab tersebut kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak ditetapkan, maka mereka tidak menetapkannya. Ya. Cara penetapan sebab itu dari dua arah, terkadang dari sisi syariat atau dari sisi takdir. Ya. Dari sisi syariat, kalau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau karena Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa yang demikian itu adalah obat atau mendatangkan pengaruh. Misalnya. Nah, seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang madu, ya, lebah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fihi syifaa'un linnas. Terdapat padanya obat bagi manusia. Nah, kita menetapkan itu. Ya. Ataukah Al-Qur'anul Karim yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan sebagai syifa'? وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami menurunkan dari Al-Quran itu ada yang syifa, obat, penyembuh, dan rahmat bagi kaum mukminin. Dan Rasulullah SAW menetapkan itu. Ruqyah syar'iyyah. La ba'sa birruqyah ma lam takun syirkan. Tidak mengapa meruqyah selama tidak mengandung syirik. Ya. Atau secara takdir terlihat ada athar efek pengaruh secara zahir. Nah, dikatakan misalnya sesuatu ini penyembuh, menyembuhkan. Nah, setelah diteliti secara detail tentang zat-zat dan unsur yang terdapat pada sesuatu itu, maka ternyata ada hubungannya. Ya, dikatakan benda ini misalnya menyembuhkan kanker. Ya, kalau misalnya dikatakan teh itu bisa menyembuhkan kanker. Kenapa? Karena di dalamnya ada zat-zat ini dan ini dan ini disebutkan. Yang ini sangat baik. Bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini berarti ada sebab yang zahir. Nah, demikian pula yang lainnya. Ya. Adapun kalau tidak ditetapkan secara takdir dan juga tidak ditetapkan di dalam syariat, maka mereka tidak menetapkannya itu sebagai sebab. Ya. Nah, ditetapkan sebagai sabab, maka ini tariqahnya ahlul haq, kaum mukminin yang jauh dari syirik wal dalalah. Nah, ya, nah, kelompok sufiyah inilah yang kemudian memperbesar asbab tersebut, memperluas apa yang tidak ditetapkan dalam syariat mereka tetapkan. Ya, terkadang hanya sekedar perasaan. Ya, diistilahkan apa istilahnya kawan, sugesti. Ya, kan? Ada istilah namanya sugesti. Kalau kamu ingin melakukan ini maka apa bisa mendatangkan kesembuhan. Karena saking percayanya dia dengan perkataan itu, mungkin ada efek akhirnya. Nah, ya, kenapa kamu sakit kanker? Ya, obatnya apa? Pakai gelang ini. Ini saya berikan padamu gelang. Ya, ini kalau kamu pakai, percaya insya Allah tidak lama lagi kamu akan sembuh. Nah, dia percaya betul dengan itu. Ya, dia merasakan ada perubahan pada dirinya. Betul ya, terjadi perubahan. Ya. Padahal sebenarnya bukan karena pengaruh dari gelang itu. Nah, ada yang diistilahkan sugesti. Tahu sugesti? Hah? Nah. Ya. Atau mungkin, ya, terjadi betul kesembuhan. Karena para syayatin tentunya mereka menyenangi kalau seorang itu menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga menjadikan orang itu sembuh misalnya, ya, menolong orang tersebut. Lalu seakan-akan bahwa gelang itulah yang mendatangkan manfaat. Dan ini betul-betul banyak terjadi di kalangan manusia, bahkan kaum muslimin. Terkadang anak-anak yang baru lahir saja, mereka sudah melakukan berbagai macam kesyirikan. Ya. Kalau ada anak yang baru lahir, dilihat dulu tanggalnya tanggal berapa untuk disesuaikan namanya. Ya. Kalau dikasih nama si Fulan, wah gak cocok. Kenapa? Karena lahirnya tanggal ini. Konon dalam primbon disebutkan demikian dan demikian. Ini bahaya kalau dikasih nama ini. Ya, kalau anak yang lahir tanggal sekian, nanti nikahnya harus tanggal sekian. Kalau tidak tanggal sekian, bahaya ini. Apa hubungannya? Nah, ya. Dan di antara mereka juga ada yang sampai membawa anak tersebut dalam umur berapa hari ke tempat yang mereka anggap keramat, pohon yang dikeramatkan misalnya, atau kuburan yang mereka agungkan dibawa ke sana. Tabarruk, minta barokah. Ya. Nah, dan ada juga kebiasaan yang cukup mengkhawatirkan ya. Nah, jangan sampai ini jadikan sebagai kebiasaan. Kalau anak yang baru lahir, lalu kemudian anak tersebut dibawa kepada seseorang yang mereka anggap soleh, lalu ditahnik. Nah, mengharapkan barokah dari tahniknya orang yang dianggap soleh tersebut. Nah, ini bahaya seperti ini. Keyakinan, ya, mendatangkan barokah kalau dibawa kepada orang soleh, ini dzai'ah ila syirik, ghulu, berlebih-lebihan. Nah, oleh karena itu para ulama melarang yang demikian. Tahnik itu siapa saja. Nah, kalau antum mengatakan orang soleh, apakah kamu bisa meyakini bahwa dia betul-betul soleh? Kamu tidak mengetahui apa yang ada di dalam batinnya. Nah, sehingga para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang mengomentari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari ketika beliau menyebutkan hadis tentang tahnik, dianjurkannya mentahnik adalah seorang yang saleh. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah banyak sekali menyebutkan di dalam Syarah Muslim, dalam kitab yang lainnya. Itu selalu beliau ulang-ulang tentang anjuran ya, yang mentahnik itu seorang yang saleh. Dan itu dibantah oleh para ulama. Syekh Shalih Al-Fauzan membantah dan menyebutkan beberapa hal dari beberapa sisi bantahan tersebut, di antaranya itu wasilah pada syirik, tabarruk bisolihin. Nah, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, yang sunnah adalah tahnik saja. Nah, adapun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ketika ada anak yang lahir mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas boleh seorang bertabarruk kepada Rasulullah tatkala beliau masih hidup. Oleh karena itu para sahabat bertabarruk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bisa dikiaskan pada orang-orang setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapapun dia. Dan juga terkadang kalau anak-anak kecil tersebut baru lahir itu sudah dibuatkan jimat khusus dari benang ya. Diikatkan di perutnya. Ada enggak yang pernah? Ah, di Jawa ada enggak itu? Kalau Sulawesi banyak betul itu. Nah, ya, diikat di perutnya. Terus ada bunder apa? Ada kotak begini kain. Isinya enggak tahu apa isinya. Jangan-jangan pasir. Enggak tahu isinya apa itu. Nah. Kadang dipakai anak itu sampai dewasa. Nah. Macam-macam. Bahwa ini akan mencegah dia dari ain. Dia akan terlindung dari syaitan, dari macam-macam. Nah, ini semua ikhwan wasail syirkiyah. Wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul afara'aytum ma tad'un min dunillahi, katakanlah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian anggap, yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian berdoa kepadanya. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bagiku kemudaratan, apakah mereka mampu untuk menyingkap kemudaratan itu? Menghilangkan kemudaratan itu? Apakah mereka mampu yang kalian seru dari selain Allah itu? Ya. Ini pendalilan terhadap mereka yang mana mereka itu meyakini adanya tauhidur rububiyah. Bahwa pada hakikatnya manfaat itu adalah milik Allah dan mendatangkan kemudaratan dan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibawa keyakinan rububiyah mereka ini untuk meyakini tauhidul uluhiyah. Ya. Apa yang kalian seru dari selain Allah itu? Apa yang kalian ibadahi dari selain Allah? Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki bagiku kemudaratan, apakah mereka-mereka itu mampu untuk menyingkap kemudaratan itu, menghilangkan kemudaratan? Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati? Ataukah ketika Allah menghendaki kepadaku rahmat, Allah memberikan padaku anugerah rahmat, apakah mereka-mereka yang kalian sembah selain dari Allah itu bisa menahan rahmat itu, mencegahnya, sehingga tidak mengenainya? Ya. Istifham ingkari. Pertanyaan, jawabannya tentunya telah diketahui. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan anehnya mereka meyakini itu. Tapi kok kenapa mereka tetap saja beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagiku. Dan hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Nah. Ya. Sesungguhnya mereka itu meyakini ini semua. Manfaat dan mudarat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya mereka itu hanya berdoa, beribadah kepada selain Allah, hanya mereka jadikan sebagai perantara, syufa'at. Ini orang-orang dahulu. Ya. Kalau sekarang mungkin tidak. Ada yang betul-betul beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mereka jadikan sebagai perantara. Kesyirikan mereka lebih dahsyat pada zaman sekarang ini. Nah, ada yang sampai meyakini manfaat dan mudarat itu betul-betul datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul datang dari benda tersebut. Nah. Berkata pensyarah Kitab Tauhid ini, ketika beliau menyebutkan ayat tersebut, kata beliau, fahadihil ayatu wa amthaluha. Ayat ini dan semisalnya, tubtilu ta'alluqal qalbi bi ghairillahi, membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Fi jalbi naf'in au daf'i dhur, dalam hal mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan. Wa anna dhalika syirkun billahi, dan yang demikian itu adalah syirik kepada Allah. Wa fil ayati bayanun anna Allah ta'ala wasama ahla syirki bidawati ghairillah warragbati ilaihi min dunillah. Dan di dalam ayat ini penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyifatkan orang-orang musyrikin itu dengan berdoa kepada selain Allah dan mengharap kepadanya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidu didudalik. Sedangkan tauhid itu lawannya. Berdoa itu hanya kepada Allah. Mengharap itu hanya kepada Allah. Wa huwa alla yad'a illa Allah, yaitu tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa la yarghabu illa ilaihi wa la yatawakkalu illa alaihi, kita tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Wa kadza jami'u anwa'il ibadati la yasluhu minha syai'un li ghairillah. Dan demikianlah seluruh jenis-jenis ibadah tidaklah benar sedikit pun diserahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla ala dzalikal kitab wassunnah wa ijma'us salafil ummah wa a'immatiha, sebagaimana yang telah ditunjuki oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kesepakatan para umat ini yang terdahulu dan para imamnya. Ya. Sehingga itu semua tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan mudhar. Ya. Demikian pula dari sebab-sebab yang ada, baik secara syar'i maupun secara qadari, kita meyakini itu sebagai sebab semata. Sebagai sebab semata. Berusaha menghindar dari penyakit. Ya, berusaha untuk mendatangkan manfaat, kita mencari sebab-sebab itu boleh. Yang jelas sebab itu qadari atau syar'i. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Firra minal majdhumi firaraka minal asad." Hendaklah kamu lari dari orang yang berpenyakit lepra seperti lari kamu dari singa. Ya, ini jangan mendekati orang yang memiliki penyakit lepra. Nah, Rasulullah SAW perintah kita menjauh. itu berarti kita dianjurkan untuk mencari sebab, ya kan? Mencari sebab, sebab keselamatan dari penyakit, dari penyakit-penyakit menular. Tapi ada hadis yang lain yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallam menyatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular. Ya, penyakit menular tidak ada. Nah, ini iskal. Di satu sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menjauh dari orang yang berpenyakit lepra. Di sisi yang lain, kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak ada yang namanya penyakit menular. Gimana cara mengkompromikan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis la adwa, tidak ada penyakit menular, itu nas sharih. Nas yang jelas bahwa tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada. Ya. Hadis ini muhkam. Jadi kalau Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular, maka tidak ada penyakit menular. Nah. Lalu mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan tentang kuda apa ataukah unta yang seluruhnya berpenyakit. Dia menjelaskan kepada Rasulullah SAW bahwa kuda ini ya terjangkiti oleh kuda ini. Kuda ini terjangkiti oleh kuda ini. Kuda ini terjangkiti oleh kuda ini. Akhirnya mereka semua berpenyakit. Kata Rasulullah SAW, faman a'dal awal, lalu yang pertama sakit siapa yang menjangkiti? Iya kan? Nah, ini maksudnya, kalaulah memang betul ada yang namanya penyakit menular, ya yang pertama itu siapa yang menularinya? Nah, apa yang menularinya? Nah, adapun hadis yang menyatakan firra minal majzumi firaraka minal asad, lari dari orang berpenyakit lepra, kata mereka, hadis ini tidak menunjukkan bahwa penyakit menular itu ada. Akan tetapi hadis ini untuk dijadikan sebagai sadudarnya, menutup pintu, jangan sampai ketika kamu berdekatan dengan orang yang berpenyakit lepra, kemudian kamu juga terkena penyakit lepra dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga kamu menyangka bahwa kamu terkena penyakit itu karena berdekatan dengan orang berpenyakit lepra, padahal bukan, tapi karena Allah yang berikan padamu penyakit itu. Nah, sehingga Rasulullah SAW melarang dalam rangka untuk menghilangkan keyakinan ini, jangan sampai kamu jadi punya keyakinan seperti itu bahwa penyakit menular itu ada. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pendapat kedua menyatakan bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam firra minal majzumi firaraka minal asad, larilah kamu dari orang berpenyakit lepra seperti larinya kamu dari singa. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa penyakit menular itu ada. Ya. Mereka menganggap bahwa hadis inilah yang muhkam. Hadis ini yang merupakan nas yang jelas menunjukkan penyakit menular itu ada. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menghindar darinya. Adapun hadis la adwa, tidak ada penyakit menular, hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hal ketika Rasulullah hendak membatalkan keyakinan kaum jahiliyah, di mana mereka meyakini bahwa penyakit menular itu menular dengan sendirinya bukan karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kata orang jahiliyah, seorang itu terkena karena penyakit menular, tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah bantah itu. La adwa, tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular yang penyakit tersebut menular dengan sendirinya. Akan tetapi semua berdasarkan takdir dari Allah. Kalau Allah kehendaki tidak menular, maka tidak terjadi. Iya kan? Berapa banyak orang mendekati orang-orang berpenyakit menular, tapi juga tidak dijangkiti penyakit tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Ya? Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Salah. Nah, dan yang zahir pendapat yang kedua ini, yang aqrabu ila shawab, mendekati kebenaran dan juga lebih cocok dengan kenyataan, gitu. Ya kan? Ilmu kedokteran menetapkan adanya penyakit menular, hakikat ikhwan. Iya. Nah, di sana ada penyakit-penyakit yang bisa menular yang lain. Nah, apakah melalui cairan atau melalui makanan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. An Imran ibn Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, melihat seorang laki-laki, fi yadihi halqatun, di tangannya ada gelang, min sufr, dari tembaga. Ya, ada gelang dari tembaga. Faqala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadza? Ya, ada apa ini? Nah, lihat. Jadi kalau ada seorang yang melakukan suatu perbuatan yang di luar dari kebiasaan, ya ditanya dulu. Ya. Yang ada ihtimalnya, ya, ada kemungkinan ini benar atau tidak, ya ditanya dulu maksudnya apa. Gitu. Nah, jangan langsung difonis. Saya melihat ikhwan itu pakai gelang, oh bahaya itu. Dia pakai gelang karena apa? Sabar dulu. Mungkin saja dia baru pulang dari rumah pamannya, pamannya memberikan padanya gelang untuk diberikan kepada keluarganya yang lain kan. Ya daripada disimpan di kantong, ya mending ditaruh di tangan misalnya. Pakai. Jangan langsung difonis, wah ini jangan-jangan dianggap jimat. Dalam hadis ini Rasulullah bertanya dulu, ada apa ini? Untuk apa ini yang kamu pakai? Qala minal wahina, untuk menolak wahina. Wahina itu sejenis penyakit. Wahina, ya. Para ulama mengatakan semacam urat yang terdapat di bahu, ya, kemudian menjalar ke seluruh tangan. Nah, ada juga yang mengatakan penyakit yang terdapat di lengan, dan ini penyakit khusus laki-laki. Nah, tidak pada wanita. Nah, mungkin berhubungan dengan otot atau apa gitu loh. Ya, penyakit apa sih ini? Salah urat atau ya, semacamnya, jelas terdapat di lengan gitu. Khusus laki-laki. Nah, ya, kata dia, nah, untuk menghindari penyakit ini, minal wahina, menolak penyakit wahina itu, tolak bala. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inziha, lepas dengan kuat gelang itu. Fa innaha la taziduka illa wahana, sesungguhnya apa yang kamu pakai itu tidaklah menambah bagi kamu kecuali bertambah lemah. akan semakin memudaratkan kamu, tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan, dan sesungguhnya kamu kalau mati dalam keadaan punya keyakinan demikian, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Karena itu syirik. Dan orang yang syirik la yuflihun, tidak akan mendatangkan keberuntungan selama-lamanya. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad tidak mengapa. Kalau dikatakan la ba'sa bihi, yakni setingkat hadis hasan gitu. Ya, namun pentahkik kitab ini mengisyaratkan bahwa sanad hadis ini terdapat padanya kelemahan. Namun beliau tidak menyebutkan siapa yang melemahkan gitu. Adakah dari para ulama yang melemahkan? Nah, perlu kita mengecek bagaimana komentar Syekh Al-Albani rahimahullah tentang hadis ini. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amir secara marfu', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah, barang siapa yang menggantung jimat maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyempurnakannya. La atamallahu la itu doa kejelekan atas seseorang. Ya. Doakan kejelekan, semoga Allah tidak memberikan barokah kepadanya, semoga Allah tidak mendatangkan keberuntungan pada dia. Semoga dia selalu dalam keadaan merugi dan merugi. Wa man ta'allaqa wada'atan, dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah itu sejenis kerang yang dikeluarkan dari laut. Ya. Sejenis kerang. Ya saya ikhwan, antum apa enggak pernah lihat orang terkadang menggantung, jadikan sebagai kalung. Ya. Nah, enggak tahu diambil dari mana. Yang jelas salah satu kerang laut. Itu digantungkan. Nah. Atau yang semisalnya, ya, kadang ada yang menggunakan gigi taring babi misalnya, ya, nah, ya, digantungkan gitu, ya, katanya taringnya, nah, ada juga macam-macam yang mereka gantungkan, ya, dan mereka masing-masing pemahaman punya cara-cara tersendiri untuk memolesi kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, ya, dan biasanya diantara manfaatnya untuk menghindari penyakit ain atau menghindari tolak bala atau dijadikan sebagai ilmu kabal, jadi kebal dia gitu. Kalau ada orang yang hendak memudaratkan dia dan ingin mencarinya dan ingin bunuhnya, tiba-tiba dia tidak terlihat. Padahal dia ada di situ, duduk di situ. Nah, ya. Atau ketika ada orang yang hendak mendatangi dia, ingin memukul dia, orang itu baru saja jarak semeter sudah terpelanting, terlempar jauh. Nah, ya. Dan terkadang ya ikhwan, yang namanya para syayatin, ya, mentalbis umat ini, bahkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, menggunakan cara-cara mereka syirik. Ada yang diistilahkan ayat 5, ada yang diistilahkan ayat 7, ada ayat 15, ya, dan itu tergantung dari kamu sampai tingkat mana itu. Nah, ya itu banyak ya orang melakukan, ya, bahkan terkadang karena mujarabnya ilmu ini, bahkan sampai Cina pun yang beragama Konghucu baca ayat 5. Baca ayat 5. Istihza ini kan. Nah, ya, di antara mereka juga kalau ada yang ingin mendatangkan ilmu tersebut, ya dengan berbagai macam cara. Nah, ya, pernah Nana mendapatkan cerita, ya, dia menceritakan betul kejadian betul ini. Untuk mendatangkan ilmu sakti mandraguna. Nah, gitu. Nah, maka dia harus berpuasa selama 30 hari hanya meminum apa itu air putih saja, air bening selama 30 hari. Setelah itu selesai, dia harus berkeliling di malam hari, dimulai dari jam 1, enggak tahu berapa malam, keliling dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Keliling kampung. Ya, tidak berpakaian. Dan dikerjakan. Dikerjakan. Nah, setelah itu dapat ilmu tersebut. Nah, itu. Ya, terkadang ada juga yang dimintai persyaratan oleh jinnya. Harus apa? Untuk mendatangkan kesaktian itu kamu harus menduduki Al-Qur'an. Atau menginjak Al-Qur'an. Ya. Atau menaruh Al-Qur'an di atas WC dan yang semisalnya. Nah, dari perbuatan-perbuatan kekufuran. Ya, dan ini banyak ya, kawan. Sekarang ini kesyirikan mulai disebarluaskan. Nah, kalau dahulu mungkin masih malu-malu, sekarang dengan transparan. Ya. Santet disebarluaskan. Ilmu apa istilahnya, kawan? Ilmu untuk memikat wanita disebarkan. Nah, bahkan sampai punya majalah. Ya. Nah. Majalah apa itu ya, kawan, yang di Surabaya itu? Surabaya sumber syirik. Nah. Upan apa? Hah? Apa? Posmo. Apa itu Posmo? Ada itu apa? Hah? Perdi Stokuru. Misteri nam, misteri. Ya. Ya, wallahu a'lam. Ada yang berbentuk majalah, ada yang berbentuk buletin. Isinya adalah syirik. Ya. Bahkan jangankan majalah, katanya televisi. Sudah mulai itu. Ya. Menayangkan apa istilahnya? Dunia lain dari selain dunia manusia ini. Katanya dibuat cara-cara kemudian di shooting gitu. Ya. Di tempat yang tersembunyi tapi dilihat oleh orang-orang dari televisi. Nah, lalu terdengar suara ini, ada kejadian demikian, ada kejadian ini, macam-macam. Nah, ini disebarluaskan. Maka ini semua bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga PR-nya Ahlu Tauhid ini betul-betul banyak sekali. Nah, tugas mereka dalam mengemban amanah dakwah. Untuk mendakwahi kaum muslimin. Dan mereka jahil sesungguhnya. Tidak mengerti. Mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana iman. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan wada'ah itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan dia tenang. Dari da'ah. Sukun. Tidak menjadikannya tenang. Naam, hadis ini dhaif ya. Dilemahkan oleh Naam, disebutkan di sini diisyaratkan oleh Al-Albani lemahnya riwayat tersebut. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Adapun riwayat ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Wal ibn Abi Hatim an Hudzaifah, dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma, bahwasanya beliau melihat ada seseorang di tangannya ada benang, ya, yang dijadikan sebagai penawar humma, penawar racun, sengatan serangga, bahwa kalau itu yang dipakai maka dia tidak akan terselamat. Nah, apa dia akan selamat kalau memakai benang itu? Tidak akan dimudaratkan oleh sengatan ular, kalajengking dan yang semisalnya. Selamat. Faqata'ahu, lalu kemudian beliau memutusnya. Wa tala qaulahu, dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mayoritas mereka itu beriman pada Allah melainkan mereka adalah melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Musyrikin. Padahal di sana ada sebab-sebab yang syar'i yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita, akan disebutkan nanti dalam kitab Tauhid ini, yaitu hadisnya Khawlah yang diriwayatkan Imam Muslim, barang siapa yang turun di satu lembah maka hendaklah dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, lam yadurruhu syai'un, dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu. Ada kisah yang dialami oleh Al-Allamah Muhammad Amin Asy-Syenqiti rahimahullah, ya. Naam. Beliau ini pengarang kitab Adwa'ul Bayan. Suatu ketika beliau mengajar, ya, karena beliau orang yang memang tinggalnya di Badawah gitu, di keperkampungan, dan terkadang karena sibuknya beliau menuntut ilmu, jarang betul beliau pulang dan masuk ke dalam kota. Beliau hanya tinggal saya di pedalaman terus. Siapa yang ngomong? Nah, ya, tinggal di pedalaman. Sampai dikisahkan bahwa beliau selalu dikirimi surat oleh keluarganya, disimpan terus, disimpan. Selama beliau menuntut ilmu, beliau tidak ingin disibukkan dengan, disibukkan dengan surat-surat. Nah, baru selesai beliau menuntut ilmu, bahkan semua suratnya dibuka. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Nah, karena saking lamanya beliau menuntut ilmu di pedalaman, sampai tidak mengerti adanya uang yang baru disebarkan dari pemerintah ini, uang model baru, itu tidak dikenal sama beliau. Alhamdulillah. Suatu ketika beliau mengajar, nah, ya, dan kebiasaan beliau adalah mengucapkan doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tatkala beliau mengajar, sedang asyiknya beliau mengajar, tiba-tiba ada yang berjalan gitu di bagian salah satu tubuh beliau. Nah, yang jelas itu semacam serangga dan terasa oleh beliau. Lalu beliau tangkap, dipegang gini terus sambil beliau mengajar. Ya, keinginan beliau selesai mengajar baru beliau lihat apa itu sambil dipegang terus. Ngajar, selesai mengajar, ketika dibuka kalajengking. Nah, ya. Dan alhamdulillah tidak memudaratkan beliau. Ya. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari Kitab Tauhid ini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.